kemudian melihat ayat yang bertebaran di semesta dengan benar karena Allah, maka menjadilah dia orang yang bertakwa. Ini diambil, inilah firman-firman Allah yang dihadirkan oleh Syekh Hasan Masyad. Dan insyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita akan menghadirkan hadis-hadis Nabi berkenaan tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur keturunan kepada guru kita semua Buya Yahya, mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya, jamaah bapak-bapak satu orang penanya, dan jamaah ibu-ibu satu orang penanya, dan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Ya, kami berikan kesempatan kepada jamaah bapak-bapak untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya yang mau saya tanyakan, mohon maaf barangkali saya kurang jelas. Tadi kan misalnya musafir itu boleh berbuka dengan syarat kurang lebih 80 km dan sebelum fajar sudah berada di luar kota. Yang saya tanyakan kan sekarang banyak orang yang berkepentingan mau pergi jauh, sedangkan dia itu perginya itu udah siang gitu Bu, ya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu ya. Dulu saya itu waktu hamil anak pertama, dari bulan pertama sampai 4 bulan itu muntah terus. Terus suami menganjurkan ibu jangan puasa dulu, kasihan ngelihat saya itu muntah-muntah terus. Terus saya itu kata orang tua, kamu bayar fidyah, tapi bukan setiap hari sekaligus, bayar fidyah itu untuk 30 hari. Karena saya tidak tahu, baru tahu sekarang ini, bagaimana itu Buya sudah terlanjur, dan saya belum membayar puasa. Begitu. Demikian, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang di dalam orang mau berpergian, tadi kan kalau mau berpergian, jika ingin mengambil rukhsah kemurahan, maka catatannya adalah pagi itu harus sudah keluar dari kampungnya. Tentunya enggak jam 7 masih di rumah, berangkat jam 8. Maka karena Anda pagi itu masih ada di rumah, pertanyaannya adalah berarti pagi itu Anda sudah wajib puasa. Karena Anda pagi belum musafir, kan begitu? Selagi Anda belum musafir, maka Anda wajib berpuasa. Kecuali pagi itu Anda sudah tidak di rumah, Anda musafir, Anda boleh berbuka. Karena Anda sudah wajib berpuasa, Anda sempurnakan puasa Anda, tidak boleh dipotong. Dalam bepergian, biarpun dalam bepergian, karena apa? Bepergian Anda berangkat adalah setelah terbitnya fajar. Karena apa? Di pagi itu Anda menemukan tempat, waktu yang Anda wajib berpuasa. Yaitu saya masih di rumah. Sebab semua yang di rumah wajib puasa atau tidak? Wajib. Tidak boleh buka duluan. Lah kok enak buka duluan? Tak tahunya apa? Di cancel tiketnya. Mau apa yuk? Gak bisa. Mendahului Allah gak boleh. Harus terbukti Anda di perjalanan baru boleh berbuka. Tapi nanti pasti pergi. Siapa bilang pasti? Balikmu bisa bocor. Sopirnya mogok. Tak tahunya tiketnya di cancel. Kan bisa macam-macam. Ya. Jadi selagi Anda waktu itu sudah menemukan kewajiban berpuasa, maka Anda harus menyempurnakan puasa. Waduh, berat perjalanan jalan kaki, pakai menggul, pakai mikul, satu karung. Ya, enggak apa-apa, biarpun Anda bepergian pagi itu enggak apa-apa. Terus, ya nanti giliran Anda tidak mampu, ya boleh berbuka karena enggak mampu nanti. Babnya beda, bukan karena musafir lagi, seperti itu. Jadi, tetap wajib menyempurnakan puasa. Sama, orang yang enggak mampu melakukan pekerjaan berat, dia bekerja, tak tahunya dia mau pingsan dan sebagainya, dia boleh berbuka. Tukang becak atau misalnya, atau yang punya kerja berat. Seorang pekerja berat, jika benar-benar di saat bekerja, dia menemukan dirinya lemah di hadapan pekerjaannya, sampai dia lemah, gak mampu, bisa jatuh dari atas loteng nanti, atau bisa ini, atau dia lemes banget, maka dia boleh berbuka. Tapi kapan boleh berbuka? Kalau terbukti dirinya lemah. Enggak boleh, biasanya saya siang pasti lemah nih, sarapan pagi 2 piring, enggak boleh. Karena bisa jadi sama bosnya, enggak usah kerja dulu hari ini libur, kan gitu. Dan semuanya, bukan orang bekerja, Anda pun juga demikian. Kalau tiba-tiba lagi berpuasa di tengah-tengah kok menemukan diri Anda enggak mampu, pusing, pingsan dan sebagainya, boleh. Tapi kan waktu pagi Anda enggak tahu kalau Anda bakal kayak begitu. Ini bab kecelakaan di tengah jalan, ini beda. Yang jelas kita tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Ibu, baik. Ibu baik. Yang ditanya pertama bapak suaminya, pengennya patuh sama suami. Boleh patuh sama suami, bukan urusan halal haram. Yang kedua ibunya, suaminya bukan ustaz, ibunya juga bukan ustazah. Ya maklum, tidak apa-apa, dimaafkan. Tapi semestinya dalam urusan hukum kita harus kembali kepada ahlinya. Kata suami suruh bayar fit, kata suami boleh berbuka. Ini mufti yang pertama. Mufti yang kedua, ibunya ngomong suruh bayar fit, fitiah. Mufti yang pertama, ya ada benernya. Ya. Mufti kedua setengah benar. Tapi memang paling indah adalah bertanya kepada ulama. Kami himbau kepada siapapun, jika Anda ragu tentang sebuah hukum, jangan Anda bertanya tentang teman, sama-sama di mana, sama-sama punya ilmu, nanti ilmunya ilmu ngarang. Pelajaran ngarang itu hanya waktu di SD saja, Bu, waktu saya belajar bahasa Indonesia. Setelah itu enggak ada lagi pelajaran ngarang. And gitu ya. Ingat ya, ngarang di sini mengarang itu saja. Selebihnya enggak boleh lagi belajar mengarang kita. Baik. Hukum harus jelas. Sekarang bagaimana kisahnya Ibu? Sebetulnya benar Ibu yang dikatakan suami bahwa setiap wanita yang di saat hamil kok berat, baik karena dirinya atau karena bayinya, muntah-muntah lemes itu, ini kemurahan dari Allah, Ibu boleh berbuka puasa. Selagi alasannya karena Ibu, semestinya Ibu berbuka puasa, kemudian Ibu nanti setelah selesai hamil, melahirkan, habis menyusui, Ibu mengqadha. Putra Ibu ada berapa? Ada 3, ada 2. Kemudian yang pertama umur berapa? Berapa? 20. Saya ambil 20, diambil 2, diambil 3, 5. Berarti Ibu, semestinya setelah Ibu melahirkan anak, Ibu kan masih menyusui 2 tahun. Jadi sepanjang Ibu menyusui, Ibu belum wajib untuk mengqadhanya. Mengqadhanya setelah terbebas daripada susuan tadi. Anggap saja setelah Ibu ngandung lagi yang kedua. Saya tambah 2 tahun lagi, berarti kan 1 tambah 2, 5. 5 tahun. Mestinya setelah 5 tahun itu, Bu, selagi Ibu tidak ada udur, tidak ada kandungan, tidak ada bayi yang menyusui, maka di saat itulah Ibu wajib mengqadhanya. Semampunya tentunya. Kalau ternyata Ibu tidak mengqadha, lewat masuk Ramadan lagi, Ibu zalim. Makanya Ibu didenda karena Ibu melewati bulan Ramadan. Jadi Ibu hitungannya, utang puasanya berapa hari? 30 hari. Sekarang Ibu punya utang 30 hari, catat ya. Kemudian Ibu karena 30 hari itu Ibu tidak bayar di setelah terbebas daripada bayi tadi, ya hitung 15 tahun. Jadi utang Ibu puasa tetap 30 hari. Kemudian setelah itu 15 tahun Ibu harus bayar. Wah, ini banyaknya nih. Saya jadi ngitung saja. Kira-kira 1 mut kali 30, Bro. 1 kilo 30 kilo, anggap saja 30 kilo. 25 kilo, Bu. 25 kilo kali 15 hari. Karena Ibu kena denda, karena Ibu enggak puasa sampai sekarang. Jadi semua wanita, hei ibu-ibu, jangan senyum-senyum, Ibu punya utang enggak beres itu zalim tuh. Dosa. Ibu mestinya kan terbentang sepanjang mulai lebaran tadi, Ibu yang punya utang puasa haid 3 hari itu. Nunda-nunda, padahal Ibu nganggur, pengangguran. Nganggur, enggak mengkodok, tak taunya benturan Ramadan, Ibu 3 hari ini dosa. 3 harinya tetap wajib dibayar puasanya, cuman karena Ibu masuk Ramadan lagi, maka Ibu didenda 3 mut, setiap puasa 3. Jadi bayar 3. Kalau Ibu tadi, 30 kali 15. 30, 25 kilo kali 15. Itu harus membayarnya semacam itu. Ini gambarannya semacam itu. Kalau ternyata Ibu pernah sakit 5 tahun, kurangi 5. Kurangi 30 kali 5. Ini gambaran cara menghitungnya. Intinya, siapapun, kalau punya hutang, maka wajib mengqadhanya terbentang selama 1 tahun. Setelah 1 tahun ini kok enggak mampu karena udur, karena sakit, enggak kena denda. Utangnya saja masih ada. Tapi kalau dia nganggur, sehat, mampu, kok enggak mengqadha, dia zalim. Menunda-nunda, membayar puasa selama 1 tahun, ini saja. Wallahu a'lam bissawab.

Ketinggalan pengumuman majelis halaqah fajar ada habis sholat subuh di sini majelis akhlak bidayatul hidayah dengan kami. Kemudian jam 10.30 akidah baca kitab jaharatul tauhid. Kemudian sekarang madrasah Ramadan asar jam 4 tepat, mohon insyaallah akan selalu tepat biar mulai pulangnya ada masa untuk siap-siap. Jangan telat ya, dari tim juga jangan telat, 4 sudah dimulai start. Kemudian Sabtu pagi biasa tafsir, Ahad pagi biasa kajian hadis. Dan juga pendaftaran-pendaftaran santri, mohon dilihatlah ada pendaftaran santri tafaqquh, santri pejuang, dan santri tahfidzul Quran semuanya. Ini saja insyaallah. Yang ingin berinfak, bersedekah khususnya Ramadan, ada disiapkan, silakan mendatangi stand yang sudah disiapkan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.